tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Akang Yayan, jawab bayang. Kendanganmu semangatku lo mas. Dek, sedihmu tak kendang ya. Hatikan sikapmu.